بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Tentang proses kehidupan yang silih berganti yang sudah kita alami maupun yang sedang kita alami maupun yang nanti akan kita alami. Yang sudah kita alami sudah dua alam yang sudah kita lalui. Alam arwah tiga alam ya. Alam arwah, alam suluk, kemudian alam rahim. Dan kita sekarang lagi di tengah-tengah alam dunia. Dan dua alam lagi akan kita lalui, alam barzah dan alam akhirat. Alam arwah ada ruh, gak ada jasad. Akhirnya gak perlu makan, gak perlu minum, gak perlu tidur, ruh gak perlu itu semuanya. Di situ dekat dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di alam arwah Allah pernah bertanya kepada kita, alastu rabbikum? Qalu bala. Kita pernah ditanya, semua ini yang pernah hidup di atas dunia ini, manusia ini pernah ditanya di alam arwah, bukankah aku Tuhanmu? Mereka menyatakan iya, engkau adalah Tuhanku. Karena itu nanti orang-orang kafir yang tidak menyembah kepada Allah sekarang, di hari kiamat dikasih ingat, dulu pernah ada perjanjian dengan Tuhannya, bukankah aku Tuhan Tuhanmu? Mereka dikasih ingat, oh iya pernah di alam arwah. Kita semuanya gak ingat, sekarang kita di alam dunia sebabnya terlena dengan kehidupan dunia. Yang jelas kita pernah ditanya dan pernah kita menjawab. Kemudian pindah di alam suluk. Sebelum kita masuk ke rahim ada di sulbi, orang tua laki. Setelah benih di alam suluk tadi itu masuk ke alam rahim, pindah ke alam rahim, di situ aja jasad. Di alam rahim itu ada jasad. Jangan beliran nih. Di alam rahim itu ada jasad. Karena ada jasad berarti ada kebutuhan jasad, makan, minum, perlu. Kalau di alam sulbi, alam rahim, alam arwah enggak ada jasad, enggak perlu itu semuanya. Cuma di alam rahim ini kebutuhan makan dan minum enggak bisa langsung orang makan begitu. Seperti di atas dunia dikonsumsi dari makanan ibu. Minuman ibu, makanan ibu itu akan masuk ke dalam anak yang ada di rahim. Ke jalin anak yang ada di rahim, tapi berupa darah. Berupa darah. Semuanya ini pernah jadi pemakan darah ini. Yang Habib maupun yang bukan Habib sama. Ya. Kemudian yang alim maupun orang yang tidak alim, yang mukmin maupun kafir. Dulunya itu makanannya adalah dari makanan ibu, minuman ibu diproses masuk ke dalam kita di alam rahim. Keluar dari alam rahim masuk ke alam dunia. Alam rahim gak bisa lari, gak bisa bergerak, pergerakannya sangat terbatas. Mulai di atas sampai ke bawah itu tunggu 9 bulan, muter ngetek ini baru tunggu 9 bulan. Subhanallah. Keluar dari alam rahim ke alam dunia didapatkan besar. Tetap ada jasad dengan ruh, berarti ada kebutuhan. Perlu makan, perlu minum, tapi makanannya lain, bukan darah. Tapi makanannya ada makanan macam-macam. Ada vitamin A, ada vitamin C, ada vitamin B, ada vitamin D, atau vitamin apa lagi sebentar lagi. Sementara masih 4 vitamin itu. Vitamin F belum pernah ada masih. Ada vitamin K, vitamin kesa, fulus. Jadi vitamin-vitamin ini disediakan. Kebutuhan minum juga ada disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beraneka macam makanan. kehidupan dunia dengan berpisah lagi roh daripada jasad. Istilahnya adalah mati. Mati itu berpisahnya roh daripada jasad. Jasad dimasukkan ke tanah sebagaimana semula. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kamu diciptakan. Ke dalam tanah kamu akan dimasukkan. Dari tanah pula nanti kamu akan dikeluarkan di hari kiamat. Kita ini dari tanah. Longgak kan dari dari maninya abah sama ibu, umi sama ibu. Itu proses setelah penciptaan dari tanah. Bukti yang paling nyata kalau kita ini dari tanah. Pertama, kalau kita mati bahkan jadi tanah. Mana ada gini mas? Setelah diproses, dimakan itu kita jadi tanah. Kuburan kalau kamu keduk yang asalnya ada jasad manusia, tanah semuanya sekarang. Kedua, kebutuhan di jasad kita ini semuanya adalah membutuhkan zat-zat yang ada dalam tanah. Di tubuh kita harus ada zat besi di dalam tanah. Di tubuh kita harus ada zat kapur dari tanah. Di tubuh kita adalah ada juga air, kandungan air, mineral juga dari tanah. Cuma bukan berarti butuh kapur kita, mangan kapur, bukan. Harus ada proses. Kita ini butuh besi, mangan besi, bukan. Ada proses. Prosesnya apa? Lewat makanan. Tumbuh-tumbuhan yang kita tanam tadi itu menyerap zat-zat tadi itu, kemudian jadi buah, jadi biji, jadi itu makanan kita masukkan ke dalam mulut kita, diproses ke perut, menjadi zat tadi itu dibagi. Zat kapur pergi ke sini, zat air pergi ke sini, zat itu pergi ke sini. Subhanallah. Pindah ke alam barzah. Alam barzah ini alam translit dari dunia ke akhirat. Bisa jasad masuk kubur, roh kembali lagi ke alamnya. Di alam itu ada dua tempat. Tempat nikmat, tempat adab. Roh baik, nikmat. Roh jelek, adab. Bahkan rohnya orang mati syahid ada tempat khusus disediakan seperti burung hijau. Masuk surga dengan jasad enggak ada, masih boleh menikmati lewat burung dari itu. Melihat pemandangan surga lewat burung tadi itu rohnya orang-orang yang mati syahid. Nanti kalau sudah mau istirahat itu burung kembali ke arsy Allah. Fi ghanadilil arsy. Mudah-mudahan mati syahid kita semuanya. Enggak harus tunggu ada perang baru mati syahid. Enggak, kita di atas dunia ini bisa mati syahid. Yang penting kamu berjiwa sebagai mujahid, pembela agama Allah. Kata Nabi SAW, aktsaru syuhada ummati ashabul furush. Paling banyaknya orang yang mati syahid di antara umat itu matinya di atas kasur. Karena jarang peperangan, tetap dia berjiwa untuk membela agama Allah, menunjukkan yang hak. Orang-orang meninggalkan sunnah, dia mempertahankan sunnah. Orang-orang nyanyi, dia membaca Al-Quran. Orang-orang jauh dari masjid, dia istiqomah ke masjid. Ini orang pejuang agama. Setelah alam barzah, kemudian ada nafkh. Ditiup sangsakala. Malaikat Israel itu tugasnya sekarang diem. Tunggu perintah Allah, tiup ini alam, hancur alam ini semuanya. Kita bisa bayangkan sapiro gedini malaikat Israel disembel tok itu. Bumi, langit, kemudian matahari, bintang-bintang, hancur semuanya. Sak sembulan. Berarti seperti debu-debu di hadapan malaikat Israel alam ini. Itu malaikat Israel. Waqif penciptanya malaikat. Bukan Israel, siapa? Israfil. Waqif penciptanya malaikat Israfil. Ya Allah. Setelah tiupan pertama, hancur ini alam semuanya. Hancur. Ada alam vakum. Waktu itu 40 tahun yang diadab di kubur tadi itu istirahat, enggak diadab. Selama 40 tahun Kemudian ditiup. Ditiup alam kebangkitan. Nah, ini alam kebangkitan, alam terakhir sudah. Yaumul ba'ats, yaumul hasyr, yaumun nasyr. Alam kebangkitan. Di situ orang-orang akan berkata, "Man ba'atsana min marqadina." Dia seperti selama 40 tahun itu seperti orang tidur. Siapa yang bangunkan kami selama kami tidur ini? 40 tahun dia enggak ngerasa keadab, dia seperti istirahat. Dia bangun, "Man ba'atsana min marqadina?" Siapa yang bangunkan kami dari tidur kami? "Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun." Ini adalah yang telah dijanjikan oleh Allah dan dikabarkan oleh Rasul, benar sekali, yaitu hari kebangkitan. Tadi diceritakan bagaimana itu bangkit dari mahsyar. Ya Allah, tahu laron enggak? Kalau sudah musim laron, keluar itu dari bumi, laron itu bertebang. Enggak tahu arah laron, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ada yang ke atas, ada yang itu, ada. Nanti orang itu keluar dari apa namanya? Dari bumi seperti laron. Isyukur. Kalforosil mabesus seperti laron yang bertebaran. Keluar dari bumi seperti laron. Jadi keluar semuanya, kita keluar bakar dari bumi semuanya. Prosesnya ada nyatakan begini. Jadi setelah ditrompet, setelah ditiup, hancur alam semuanya. Selama 40 tahun Allah turunkan hujan, tapi airnya mirip seperti mani, sampai ngembeng di atas bumi yang sudah hancur itu, ngembeng. Kemudian dari tubuh manusia ini semuanya hancur kecuali ajbud danab. Wal jismu yabla ghairu ajbud danabi. Ajbud danab itu ada tulang sebesar biji sawi ada di ekor manusia. Dari endapan air yang mirip mani tadi itu, ajbud danab, ya, tulang yang ada di ekor tadi yang kecil itu akan muncul di brutu, ya, di brutunya manusia itu akan muncul seperti bentuk kita kecil tapi belum ada kehidupan. Habib Taufik Cili, jadi seperti apa namanya, tanaman baru keluar itu, kau kecambang bentuk cili itu baru gede. Muncul sendiri, tes foto baru ada trompet, ditiup yang kedua, terjadi kehidupan, baru muncul gape dari bumi. Allahu a'lam kejadian itu bagaimana, kita enggak paham dah. Kemudian masuk ke alam akhirat itu, sampai ada di alam akhirat ternyata buminya enggak seperti bumi dulu. Ono langgar gede, ono langgar cili, ono desa kebon sari, ono pasuruan, enggak begini buminya. Yauma tubaddalul ardu ghairu ardi was samawat. Ternyata buminya sudah berubah. Leter ini bumi ini. Kalau sekarang buminya dari itu apa? Bulan. Ada kandungan di dalamnya. Nanti bumi ini leter. Enggak ada kandungan di dalamnya. Putih seperti perak. Enggak ada satu daun, satu pohon pun, bahkan satu daun pun enggak ada. Gunungnya, tanahnya rata semuanya. Enggak ada undak-undakane, enggak ada unduk-undukane, enggak ada wis. Kalau diibaratkan begini. Sapi kalau masih hidup itu perutnya itu bunder, isine ono jantungi, ono paru-parune, ono ususe, ono babate komplit. Tapi setelah dipotong, dibedel, dikeluarkan isinya, dikeluarkan isinya perutnya sapi dari itu, dibeber luas itu kulitnya sapi. Kulitnya sapi jadi lu jadi luas. Enggak ada isinya sudah. Bumi juga begitu. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Dikuras sama Allah isinya bumi dari itu, kemudian dibeber. Kewanjang lebar jadi mahsyar. Kumpul ada di situ. Nah, di situ macam-macam proses, ada hisab, ada mizan, ada sirat, ada yang terakhir surga atau neraka. Wis, melbu surga mbun neraka. Alamnya akhir, karena dikatakan alam akhir. Akhirat itu orang alam aneh, setelah itu sudah. Setelah itu sudah tidak ada alam lagi. Ketika manusia sudah ada masuk surga, masuk neraka, selesai prosesnya, dipanggil semuanya penduduk surga maupun neraka. Penduduk surga maupun neraka, kamu tahu enggak ini? Mati dirubahkan jasad oleh Allah. Kamu tahu enggak ini? Mereka paham. Oh, ini mati. Ini adalah mati. Saksikan ya, penduduk surga, saksikan wahai penduduk neraka, tak boleh mati. Oke. Matinya mati. Akhirnya enggak ada mati lagi sudah. Yang di surga terus-menerus enggak pernah mati. Yang di neraka terus-menerus enggak pernah mati. Mati ini wis ono sebabe. Disitulah orang yang di surga senang. Wah, ternyata kita enggak pernah keluar dari sini. Dia khawatir masuk surga. Ojo-ojo kemari ngono diusir aku. Ojo-ojo mari ngono mati aku. Mikir. Wah, kalau nak gay ini, kalau nak begini, yang di neraka, tidak bobo sementara. Mari ngono sebenteng petu. Sebentar lagi kita akan mati. Lek kosong kan mati. Ternyata setelah mati tadi itu dibinasakan, orang penduduk surga senang. Ah, berarti kita selamanya dalam nikmat. Yang di neraka nyesel. Wah, kita selamanya dalam adab. Ini proses kehidupan, saudara. Berarti anda ini di tengah jalan. Karena itu anda ini ojo nemen-nemen ambil dunyo. Sebentar lagi anda akan melalui ini. Ibarat orang dari Pasuruan menuju ke Surabaya berangkat, Bangil dilewati, lewat ono to ae, Gempol lewat ono. Lek kon delok-delok ento ae, oi kita Gempol. Oi kita Lumpur iki. Lewat ono to, aja mantep kono di kono nginep kono di kono percuma. Bukan tujuan kamu. Sidoarjo lewat ono sampai Surabaya, sampai ke tujuan. Anda juga begitu dari alam arwah melewati beberapa alam, tujuannya adalah surga. Lewat ono to. Laksanakan tugas kamu sudah lewat ono aja. Nah, anda sekarang lagi di dunia bukan tujuan utama. Melewati wa ma hadhihi daru bidari iqamatin wa bahiya illa tafariqi ilal watan. Ini adalah jalan yang menunjukkan kamu ke tempat tujuan. Wa madaru illa jannatun liman ittaqa wa narun liman lam yattaqillah fasma'an. Tujuan utama adalah surga bagi orang bertakwa. Kalau enggak, ya neraka kalau enggak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah selamat semuanya. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir ada di sini, Allah beri bimbingan kita untuk bisa menjalani yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala ya rabbal alamin.